lebarku gelisna, aduh lebarku manisna. Asep weleh lebarku nyimas kunti, anu gelis kawanti-wanti, anu enak kabina-bina bet rajet. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewasna. Asep weleh lebarku nyimas kunti, padahal apana kiai, ibu rauke guru ngaji tengati. Bahela zaman parawan, pagawean nyimas kunti, rajatna nyimas kunti, lain salah kiai, lain salah ibu nanu guru ngaji. Sabab jeuk Asep pribadi, eta memang nyimas kunti nu koplo. Aduh lebarku gelisna, aduh lebarku manisna. Asep weleh lebarku nyimas kunti, anu gelis kawanti-wanti, anu enak kabina-bina bet rajet. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewasna. Asep weleh lebarku nyimas kunti, padahal apana kiai, ibu naoge guru ngaji tengarti. Baheula zaman parawan, pagawean nyimas kunti, bunga lusik nganukur gunta ganti lalaki. Kawin sakali pucutan, tekapok pepegatan, bunga lusik nganukur gunta ganti rajatna nyimas kunti, lain